نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatul Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Para pemirsa Niaga TV Rahimahumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki pembahasan yang baru. Setelah pertemuan yang cukup panjang membahas tentang Kitabus Shalah, ditutup dengan pembahasan Kitabul Janais, maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki pembahasan tentang Az-Zakah atau Kitabu Az-Zakah. Ini pembahasan baru, ya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Di menjelaskan kepada kita apa sebenarnya definisi zakat, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Secara bahasa, kata beliau, zakat diartikan zada wa nama. Zada wa nama. Zada artinya bertambah. Nama artinya berkembang. Itu secara bahasa. Dikatakan zaka azara. Ya. Artinya ya, zaka azara. Tumbuhan itu berkembang atau tumbuh. Iza zdada wa nama kullun minhuma. Apabila berkembang kita katakan zaka azara. Ya, tumbuhan itu berkembang. Kama annaha tusta'malu bima. Dan bagaimana zakat itu yang diartikan? Zakat itu kadang secara bahasa digunakan dalam pengertian at-taharah yang artinya suci atau bersih. Allah berfirman, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ya, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Itu kita sudah dapat tiga arti. Itu tiga arti dari zakat. Ya, itu tiga arti dari zakat, ya. Jadi zakat kadang diartikan az-ziyadah bertambah. Kadang diartikan an-nama berkembang. dan kadang juga diartikan at-taharah artinya suci atau bersih. Wa qad istu'milat, dan terkadang kalimat zakat juga diartikan pujian. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian memuji, memberikan tazkiyah untuk diri kalian sendiri, padahal Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Adapun dari sisi istilah, pengertian istilah, istu'milat kalimatu az-zakah fi istilahi syari'atil islamiyah. Kata zakat dipakai dalam bahasa syariat, bahasa agama, liqadri makhsusin min ba'di anwa'il mal, yaitu tentang kadar. Zakat itu berbicara tentang kadar makhsus, yang khusus, min ba'di anwa'il mal, dari beberapa jenis harta. Kadar yang khusus dari beberapa jenis harta. Yajibu sarfuhu li asnafin mu'ayyanatin minan nas. Yang mana qadar tersebut atau bagian tersebut harus disalurkan kepada orang-orang tertentu, tentunya yang sudah diatur oleh syariat. Inda tawaffuri syuruti mu'ayyanatin, saat terpenuhi syarat-syarat tertentu. Ini zakat. Zakat itu adalah qadrun makhsusun min ba'di anwa'il mal. Kadar yang khusus dari sebagian jenis harta yang wajib disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu di antara manusia dengan syarat yang sudah terpenuhi, apabila syaratnya telah terpenuhi. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullahu taala menyinggung tentang sejarah. Kapan sebenarnya zakat itu mulai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, "As-sahihu anna masyru'iyyat az-zakati kanat fis sanati tsaniyati min hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah." Menurut pendapat yang kuat, kata beliau, bahwa zakat itu pertama kali dijadikan kewajiban adalah di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Itu kita sudah bahas dua hal. Yang pertama, arti zakat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa ada pengertian ziyadah, bertambah. Ada juga pengertian annama, berkembang. Ada juga pengertian at-taharah, suci. Jadi seolah-olah orang yang membayar zakat itu dengannya dia mendapatkan pertambahan hartanya. Dengannya pula dia mendapatkan pertumbuhan hartanya. Dengan zakat pula seorang muslim membersihkan hartanya. Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala berkata, "Tajibu az-zakatu 'ala kulli hurrin muslimin." Zakat itu wajib atas setiap orang-orang yang merdeka, ya, dari kalangan orang Islam. Jadi hur muslim. Dia adalah orang yang merdeka dan dia adalah seorang muslim. Adapun dalil tentang wajibnya zakat, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, yaitu firman Allah surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Allah berfirman, "Khudz min amwalihim," ambillah dari harta mereka itu, "shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." yaitu ambillah dari harta mereka itu sedekah, yang dengan sedekah itu mereka membersihkan diri mereka, ya, dan yang dengannya mereka berhak mendapatkan madah atau pujian. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, sedekah ini akan membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, ya, dan mereka akan berhak mendapatkan pujian dengan mereka bersedekah, karena harta itu sesuatu yang dicintai oleh manusia. Maka ketika manusia bisa melawan keinginan syahwatnya untuk memiliki harta yang banyak, lalu dia infakkan di jalan Allah sebagiannya, maka itu menunjukkan kejujuran. Oleh karenanya disebut sedekah, dari kata sedekah yang artinya kejujuran. Lalu dikatakan dalil yang lain adalah hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul berkata, fa'alimhum anna Allah afterda 'alayhim sadaqatan tu'khad min agniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Rasulullah berpesan kepada Mu'az bin Jabal, ambillah dari mereka itu, ajarkanlah kepada mereka itu, maksudnya penduduk Yaman, bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini dalil disyariatkannya zakat. Walaupun di dalamnya pun ada faedah yang lain, dan banyak faedah tentunya, di antaranya bahwa zakat itu diambil dari satu kaum yang tinggal di satu daerah, diambil zakat dari mereka, lalu dikembalikan kepada orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya kata para ulama, hukum asalnya ketika kita mengambil atau memukut zakat di satu daerah, disalurkan di daerah itu pula. Ya, tidak disalurkan di daerah yang lain kecuali karena ada kemaslahatan yang lebih besar atau ada kondisi darurat dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Jadi syarat wajibnya zakat pertama merdeka, yang kedua muslim. Ya. Yang ketiga adalah, atau yang bisa kita katakan, yang ketiga, tamma milkuhu. Dia memiliki harta itu secara sempurna. Artinya memang harta milik dia. Milkut tam namanya. Yang selanjutnya adalah tamma milkuhu ala nisabin. Dia memiliki harta dengan sempurna, ya, dan jumlah hartanya sudah nisab. Berarti sudah empat, ya. Merdeka, muslim, memiliki dengan sempurna, nisab, dan yang kelima adalah haulan. Haulan. Ya, hartanya sudah haul, sudah satu tahun. Dikatakan di sini adapun dalil tentang haul sebagai syarat wajibnya zakat adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi mali zakatin hatta yahulu alaihi al-haul." Tidak ada kewajiban di dalam harta zakat sampai haul, ya, sampai adanya haul. Hadis riwayat Imam Abu Daud, ya, dan yang lainnya dari hadis Ali radhiyallahu ta'ala an. Lalu dikatakan di sini, fala talzam al-mukatab, maka orang-orang yang statusnya adalah mukatab. Apa itu mukatab, para pemirsa Niaga TV? Mukatab itu zaman dulu, ya, budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya bahwa si budak ini akan mencicil nilai dari harga dirinya dia memiliki harga, budak itu diperjualbelikan. Maka budak itu menyepakati akad bahwa si budak akan membayar secara bertahap agar dia bisa merdeka. Itu mukatab. Nah, tidak ada kewajiban zakat atas mukatab. Karena dia bukan atau belum menjadi orang yang merdeka. Walal kafir. Sebagaimana tidak wajib atas orang kafir. Orang kafir asli. Wa ammal murtadu. Adapun orang yang murtad dari agama. Fa in raja'a ilal islami lazimahu lima madha. Apabila setelah dia murtad, dia kembali ke dalam agama Islam, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat yang seharusnya dia bayar seandainya dia tidak murtad. Bagaimana itu para pemirsa Niaga TV? Misalnya disebutkan si fulan murtad dari agamanya. Dia keluar dari agama Islam selama 1 tahun. Di akhir tahun akhirnya dia sadar bahwa Islam yang benar, agama Islam yang lurus. Pertanyaannya, telah berlalu 1 tahun. Di mana dia dalam kondisi murtad? Apakah 1 tahun yang kondisi dia murtad, dia tetap wajib membayar zakat ketika dia masuk Islam di tahun depan? Dikatakan oleh beliau, iya. Lazimahu lima madha. Kalau dia murtad lalu masuk Islam lagi, zakat tetap wajib atas dirinya. Wa in mata murtaddan fala. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi murtad, meninggalnya dalam kondisi murtad, maka tidak diambil dari hartanya zakat. Tapi kalau dia murtad 1 tahun, 2 tahun, lalu dia masuk Islam lagi, maka kewajiban zakatnya masih ada. Berarti 2 tahun dia misalnya harus membayar zakat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Fi hali rujuihi ilal Islam wajabatiz zakatu fi malihi. Saat seseorang kembali kepada agama Islam, wajiblah zakat di dalam hartanya. Li'annahu la yukirru ala riddatihi. Karena Islam tidak membenarkan kemurtadan orang tersebut. Fayu'tabar fi zamaniha fi hukmil muslim. Maka saat dia murtad, dia masih dibebani hukum Islam. Karena itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi bedanya kalau nanti dia mati sampai ketika dia murtad lalu dia mati, tidak diambil dari hartanya. Tapi kalau dia kembali lagi ke dalam agama Islam, maka harta kewajiban zakatnya diambil atau dikeluarkan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Wa yalzam al-waliya ikhrajuha min mali sabi wal majnun. Wali, apa itu wali? Wali, ya, ada walinya. Walinya siapa? Ya. Seorang wali, yaitu orang yang diberikan amanah untuk mengurus anak, harta milik anak-anak, atau untuk mengurus harta milik orang gila. Misalnya, ada satu keluarga kaya, ayah dan ibunya kaya, punya anak 1, masih kecil. Lalu ayah dan ibu ini qadarullah wafat. Qadarullah wafat. Tentunya si anak ini akan menjadi pewaris dan akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Tapi masalahnya si anak ini usianya dunal bulug, usianya belum balig. Pertanyaannya, apakah boleh dia memegang uang? Tentunya tidak. Lalu siapa yang mengelolanya? Wali. Begitupun dalam kasus kalau seseorang mendapatkan warisan yang sangat banyak misalnya, tetapi dia dalam kondisi gila. Apakah orang gila boleh memegang uang? Tidak. Walinya. Nah, dikatakan di sini, lazim atas para wali mengeluarkan kewajiban zakat min malis sabi wal majnun. Dari harta yang dimiliki oleh anak-anak dan juga oleh orang yang gila. Fa in lam yukhrij asa. Apabila si wali itu tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia dianggap telah bermaksiat. ويلزم الصبي والمجنون إذا صار مكلفين إخراج ما أهمله الولي. Dan wajib atas anak-anak, begitupun wajib atas orang gila, apabila mereka nanti sudah menjadi mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang terbebani hukum. Anak-anak menjadi mukallaf dengan dewasa. Dia dewasa. Orang gila menjadi mukallaf dengan sembuh. Sembuh dari penyakit gila, lalu dia kembali menjadi manusia normal. Anak kecil apabila dia sudah dewasa. Orang gila apabila dia sudah sadar kembali berakal. Jika wali dari keduanya tidak mengeluarkan zakat saat mereka belum sampai derajat mukallaf, maka saat mereka, yaitu si anak kecil dan orang gila, telah sampai derajat mukallaf, maka keduanya wajib mengeluarkan apa-apa yang tidak dibayarkan oleh wali mereka ketika dua orang itu belum menjadi mukallaf. Wajib dibayarkan zakatnya. Berapa tahun? 5 tahun. Ya keluarkan zakatnya, hak fakir miskin. Yaitu 2,5% dari harta apabila telah memenuhi syarat. Seperti nisab dan haul. Walau ghusiba maluhu. Seandainya seseorang hartanya diambil, ghusiba. Au suriqa, dicuri. Au do'a, hilang. Au waqa'a fil bahar, atau jatuh ke dalam lautan, tidak bisa diambil. Au kana lahu daynun 'ala mumatilin. Atau dia memiliki hutang, memiliki piutang. Tapi orang yang memiliki piutang itu tidak kunjung membayarnya, mumatil. Ya. Fa in qadara 'alaihi ba'da dzalik lazimahu zakatu ma madha. Kalau nanti orang yang hartanya digosok, diambil, atau dicuri, atau hilang, atau jatuh ke laut, atau dipegang oleh orang yang meminjam uang, di kemudian hari mereka bisa mengambil harta itu menjadi milik mereka lagi. Orang yang hartanya diambil, dia bisa mengembalikannya. Orang yang hartanya dicuri, dia bisa mengambilnya kembali. Atau orang yang hartanya jatuh ke laut, dia bisa mengambilnya. Fa'in qadira alaihi ba'da dhalik lazimahu zakatu ma madha. Apabila dia kembali mendapatkan harta-harta tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat atas apa yang sudah berlalu. Wa illa fala. Tapi kalau dia tidak mendapatkan harta itu lagi, dia misalnya punya piutang tapi tidak dibayarkan, tidak dibayar. Atau hilang, tidak tertemukan. Atau dicuri, tidak kembali. Ya sudah, dia tidak ada kewajiban zakat. Ya. Jelas para pemirsa Niaga TV, rahimakumullah. Lalu di sini ada permasalahan membutuhkan konsentrasi. Dikatakan oleh beliau, walau ajara daran sanataini bi arba'ina dinaran wa qabadaha. Apabila seseorang menyewakan rumah senilai 40 dinar. Menyewakan rumah senilai 40 dinar. Wa qabadaha, dan dia sudah menerima 40 dinar tersebut. Wa baqiyat fi mulkihi ila akhiri sanatain. Dan rumah itu disewa selama 2 tahun dengan nilai 4.000 dinar. Tentunya dalam zakat, nanti kita bahas para pemirsa Niaga TV, dalam zakat namanya zakat asman, atau zakat biasa disebut zahab wal fiddah. Zahab itu emas dan perak, itu kan nisabnya 20 dinar. Nisabnya 20 dinar. 20 dinar itu kalau di dihitung dengan gram, satu dinarnya sekitar 4, sekian gram. Kata para ulama, kalau dikalikan 4, sekian gram itu dikali 20 dinar, muncul angka sekitar 85 gram. 20 dinar itu sudah nisab. Nah, ada seseorang menyewakan rumah 40 dinar. Rumahnya disewa selama 2 tahun. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Dikatakan oleh beliau, فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ زَكَى 20 فَقَطْ. Apabila sudah haul yang pertama, rumahnya disewa 2 tahun. Ketika sudah berlalu 1 tahun yang pertama, dizakatkan 20 dinar itu. Dizakatkan 20. Itu kan biaya sewanya 40 dinar. Tapi karena yang sudah dipakai baru 1 tahun, maka yang dizakatkan hanya 20 dinar. Kenapa? Dikatakan di sini li'annaha hiya allati istaqarra milkuhu fiha. Karena yang 20 dinar itu yang sudah pasti milik dia. Kenapa? Karena dalam agama Islam al-ujrah samanul manfaah. Sewa itu adalah bayaran atas manfaat. Saya wajib membayar atas manfaat yang saya gunakan. Nah, yang dimanfaatkan baru 1 tahun, maka itulah yang sudah benar-benar milik dia, yang 20 dinar, kata beliau. Ada satu rumah disewa dengan harga 40 dinar. Sewa dalam agama adalah samanul manfaah, nilai dari manfaat. Harga dari manfaat. Kalau sudah berlalu 1 tahun, maka yang 20 dinar itu menjadi milik dia. Maka ada zakatnya kalau memang masih 20 dinar. Kalau nanti halal haulu tsani, apabila sudah haul yang kedua, maka dizakatkan 20 dinar yang lain. Kan tadi baru dizakatkan 20 dinar. Dizakatkan 20 dinar yang lain. Wazaka ishrina allati lam yuzakiha asli sanatain. Dan dizakatkan pula, ya, 20 dinar yang belum dizakatkan untuk 2 tahun. Artinya kan otomatis 20 dinar yang sebelumnya masuk haul yang baru. Jadi nanti baru dihitung total 40 dinar. Jadi pas 1 tahun itu cuma dihitung 20 dinar, lalu 1 tahun lagi baru ditotal semua, jadi dikeluarkan zakat 40 dinar. Kalau enggak berkurang 40 dinar itu dari hari di mana dia menerima uang tersebut. Walau malaka nisoban faqat, seandainya seseorang hanya memiliki nisob saja, dia punya nisobnya, artinya dia sudah punya uang 85 juta atau 85 gram emas, dia sudah punya nilai nisobnya, sudah punya. Wa alaihi minaddaini misluhu, tetapi dia memiliki hutang yang sama jumlahnya dengan nisab yang dia miliki. Dia punya uang 85 juta tapi punya hutang dengan jumlah yang sama. Lazimahu zakatu ma biyadihi. Dia tetap wajib mengeluarkan zakat dari apa yang ada di tangannya. Tetap wajib zakat. Ya, kalau seandainya kita punya uang 80 juta apalagi zaman sekarang masyarakat kebanyakan punya hutang. Ada yang punya hutang rumah, ada yang punya hutang misalnya kendaraan, macam-macam. Kalau seandainya hutangnya lebih besar daripada uang yang dia miliki, tidak wajib zakat. Hari ini banyak orang tidak wajib zakat misalnya. Oleh karena dikatakan di sini, seandainya seseorang memiliki nisab dan dia juga memiliki hutang, lazimahu zakatu ma biyadih, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari apa yang ada di tangannya. Waddainu la yumna alwujub, dan hutang tidak mencegah kewajiban. Hutang tidak menjadi penghalang dari satu kewajiban. Allah alam bisawab. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin sangrai kopi roasting multifungsi tipe AGR Kopi 25 dari Agrowindow.

Rasulullah SAW menegur sahabat yang lain yang punya kekurangan fisik. Baik. Beliau menjawab untuk menutupi kekurangan fisik beliau. Rasulullah SAW menjawab, semua ciptaan Allah itu baik, tetap suruh mengangkat lainnya. Dan banyak jalan yang lain, berdaki yang lain. Apakah orang yang mengatakan istighfar boleh agak sombong, boleh dikatakan mengikuti hawa nafsu, Pak Ustaz? Yang mengatakan apa, Bapak? Yang mengatakan istighfar boleh kalau tidak sombong. Baik, apakah itu bisa dikatakan mengikuti hawa nafsu? Ya, apakah baik boleh dikatakan baik, apakah ada sanksi dari Allah dan Rasulullah SAW bagi orang yang menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu, baik. Iya. Makasih Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Pak Ali di Sumatera Selatan ya. Tentunya masalah isbal itu termasuk permasalahan yang terjadi perdebatan yang kuat di kalangan para ulama. Ya, Bapak bisa, kalau ada kesempatan, bisa membaca kitab-kitab para ulama. Ya, di antara kitab yang menjelaskan ini dengan sedikit agak terperinci, ada kitab namanya Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Ya, ketika Ibnu Hajar membawakan hadis Rasulullah berkata, la yanzurullah ar-rajulu la yanzurullah man yajurru thawbahu. Allah tidak memandang orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. La yanzurullah man yajurru thawbahu khuyala. Ya, Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Ini terjadi khilaf dan khilafnya sangat kuat. Ya, kalau Bapak baca dalam kitab Taudihul Ahkam ya, lalu di dalam kitab yang lebih lengkap lagi ada kitab namanya Syarah Bulughul Maram, namanya kitab Minhatul Alam. Itu dijelaskan dengan rinci sekali. Ya, dan kalau kita lihat pendapat para ulama, mereka sepakat mengatakan bahwa isbal ya, atau menjulurkan kain di bawah mata kaki itu haram kalau ada kesombongan. Itu tidak ada perdebatan di situ. Itu jadi harus kita pahami dulu poinnya. Kalau ada kesombongan, tidak ada khilaf bahwa itu haram. Itu satu. Yang kedua, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwa kain yang di atas mata kaki adalah lebih suci bagi seorang muslim, ya, lebih suci bagi dirinya, lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga lebih hati-hati. Itu tidak ada perdebatan. Ya, jadi kain yang di atas mata kaki itu ulama sepakat bahwa itulah yang bagus, itulah yang sesuai syariat. Berarti sudah dua yang disepakati. Satu, menjulurkan karena sombong, jelas. Hadisnya tadi sudah kita bacakan. Hadis Bukhari Muslim. Allah tidak memandang man yajurru thawbahu khuyala. Orang yang menjulurkan sampai di bawah mata kaki kainnya karena sombong. Itu jelas tidak boleh. Yang kedua, ulama tidak berbeda pendapat bahwa kain yang di atas mata kaki itu yang ahsan. Ya, itu yang paling bagus. Itu yang paling utama dan itu yang paling suci, bersih. Tetapi ada yang mereka perdebatkan. Apa itu yang diperdebatkan? Yaitu hukum menjulurkan kain tetapi tidak sombong. Ya. Itu menjadi perdebatan luar biasa di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa selama tidak sombong maka tidak masalah. Selama kain yang di bawah mata kaki itu terjulur dan tidak ada kesombongan, itu tidak ada masalah. Dan itu pendapat jumhur ulama dari mazhab yang empat. ya, jumhur ulama, baik itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan pendapat yang paling kuat di mazhab Hanabilah, bahwa tidak masalah selama tidak sombong. Tetapi sebagian ulama, ini pendapat sebagian ulama Hanabilah, ini pula pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, ini juga pendapat para ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, mereka berkata, sombong atau tidak sombong sama. Bahkan kalau sombong hukumannya ditambah. Kalau dia menjulurkan kainnya tidak sombong, kata kelompok yang kedua, maka berlakulah sabda Nabi, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang ada di bawah mata kaki dari kain itu di neraka. Di situ tidak ada penyebutan kata sombong. Adapun kalau sombong hukumannya lain lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala la yukallimuhum yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihi, Allah tidak mengajak dia bicara, tidak memandangnya, tidak membersihkannya dari dosa. Ini kelompok yang kedua. Apakah boleh kita katakan bahwa yang mengatakan kalau tidak sombong tidak masalah itu mengikuti hawa nafsu? Tidak boleh. Mereka punya dalil-dalil yang kuat, argumentasi yang luar biasa. Terlepas Bapak memilih yang mana, silahkan. Bapak milih pendapat kedua misalnya, silahkan. Atau Bapak milih pendapat jumhur, mayoritas ulama, silahkan. Tapi dasar kita adalah kekuatan dalil. Misalnya di antara dalil yang dipakai oleh jumhur adalah perkataan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahwa amma anta ya Abu Bakar, adapun engkau wahai Abu Bakar, lasta mimman, engkau ini bukan termasuk orang yang menjulurkan kainnya karena sombong. Artinya hadis ini memberikan kesan, pemahaman bahwa menjulurkan kain ke bawah mata kaki tidak harus dianggap sombong. Walaupun ada riwayat yang lain yang maknanya justru sebaliknya, oleh karenanya khilaf. Ya, terlepas perbedaan pendapat ini, kita tidak boleh dalam masalah khilafiyah itu mencela, menghina, apalagi sampai mengatakan itu perkataan yang didasari oleh hawa nafsu, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh dalam masalah khilafiyah kita menuduh, oh ini Anda berkata dengan hawa nafsu, oh tidak boleh. Itu masalah khilafiyah, apalagi khilafnya mu'tabar. Wal khilafu fihi qawi, dan khilaf di dalamnya kuat. Jelas? Allah alam bissawab. Sepertinya ada penelpon lagi yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak. Saya mau bertanya, kalau adakah zakat untuk perumahan? Zakat untuk perumahan, bagaimana itu, Bapak? Ya, bisa beli rumah itu kredit. Misalnya, kan kredit 10 tahun, nah, perbedaan antara harga cash berbeda. Baik. Itu saja, Bapak. Ya, bagaimana sistem zakatnya, Pak Ustaz? Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab, ya. Dalam hadisnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pernah berkata bahwa tidak ada zakat di dalam rumah yang ditempati, begitupun di dalam kuda, dan tidak ada zakat di dalam budak. Ya. Itu tidak ada zakatnya, Bapak. Ya, bahwa kita punya rumah yang kita tempati, apalagi belum lunas kan begitu ya, cicilan, lalu kuda, atau kalau sekarang kan kendaraan ya, motor atau mobil, lalu budak, kalau sekarang tidak ada perbudakan, itu kata Nabi tidak ada zakatnya. Ya, itu tidak ada zakatnya. Kecuali kalau kita berprofesi sebagai apa, misalnya jual beli rumah, itu mungkin saja ada zakatnya. Ya, jadi kita jual beli rumah atau jual beli apa namanya, jual beli kendaraan, ya, itu ada zakatnya. Tapi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang dipakai, ya sesuatu yang kita gunakan hari-hari, maka itu tidak ada zakatnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Misalnya tentang doa gitu. Tidak terdengar suaranya, doa yang dibutuhkan. Tanya Ustaz, kedengaran Ustaz? Baik. Nah, tentang doa gitu ya Ustaz, kan katanya ada doa yang dibutuhkan. Sebentar, suaranya tidak terdengar sama sekali. Setelah subuh. Terus apakah doa tersebut boleh? Baik. Hai. Sepertinya masih ada selain kita. Baik. Baik. Baik, kita kembali ke pesan singkat karena qadarullah sepertinya ada kendala teknis sehingga masuk teleponnya tetapi suaranya tidak muncul Ibu ya. Barakallahu fikum. Tadi sebelum kita lanjutkan hadisnya tadi hadis Bukhari ya. Rasulullah berkata, "Laisa 'alal muslim shadaqatun fi 'abdihi wala farasihi." Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kendaraannya. Ya. Jadi sesuatu yang dipakai ya seperti budak atau kendaraan dan lain sebagainya itu tidak ada apa? Zakatnya. Allah alam bissawab. Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya masbuk sholat maghrib, saya menemukan imam sudah di posisi tasyahud awal. Bagaimana posisi saya nanti setelah imam salam? Apakah menambah dua rakaat dengan tasyahud semua? Iya, betul. Ya, jadi kalau kita masuk sholat maghrib berjamaah, saat imam tasyahud awal, kita ikut tasyahud, lalu kita bangkit, maka bagi kita itu rakaat kedua, ada tasyahud, dan rakaat ketiga tasyahud lagi. Jadi total kalau kita baru masuk di rakaat kedua tasyahudnya ada tiga. Ya Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya jika orang tua yang diberikan makan atau sejenisnya oleh anaknya yang usahanya dari modal bank riba? Allah alam bissawab ya. Kata para ulama jika memang tercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram, maka itu boleh diterima sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi berupa sembelihan ya, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Yahudi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Allah alam bissawab. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau nanya nih Ustaz tentang doa. Kok ada doa yang dikhususkan seperti sholat subuh ya? Nah, ya seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an kan ya. Baik. Apakah boleh kita baca di waktu-waktu yang lain? Baik. Gitu. Banyak waktu mustajab yang lain, maka boleh kita baca selain waktu itu. Baik, selanjutnya. Dan juga gini Ustaz, apakah misalnya ada orang yang hamil dalam muda, apakah itu termasuk takdir Allah? Itu saja Ibu. Begitu Ustaz. Iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya doa itu tidak masalah ya dibaca. Ya misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, kita baca antara azan dan iqamah atau saat kita sujud atau setelah sholat atau di sepertiga malam terakhir, tidak masalah. Ya itu tidak masalah. Apakah hamil di luar nikah itu takdir Allah? Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Alam semesta ini adalah tunduk di bawah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya segala sesuatunya terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia tidak dipaksa oleh Allah untuk bermaksiat. Ya, mereka sudah diberikan akal oleh Allah, mereka diberikan hati oleh Allah, diberikan pikiran, diberikan mata, diberikan telinga. Tidak hanya sampai di situ, diberikan fitrah dalam hatinya, fitrah Islam. Tidak sampai di situ, diutus kepada mereka Nabi, diutus kepada mereka Rasul, dan lain sebagainya. Yang dengan alat-alat itu seharusnya mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Artinya Allah tidak memaksa mereka melakukan perzinahan, tetapi mereka sendiri yang melakukan perzinahan. Lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, membiarkan hal itu terjadi? Ya, karena Allah memiliki ilmu dan hikmah. Karena Allah memiliki ilmu dan hikmah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu yang mungkin ya bagi kita sebagai manusia itu adalah buruk. Tetapi Allah memiliki ilmu yang maha sempurna dan hikmah yang maha bijaksana. Ya, dan dia memiliki keluasan rahmat, keluasan ampunan, ya, dan juga mungkin agar kita saling beramar ma'ruf nahi mungkar, agar kita saling mengingatkan, agar berjalan hukuman. Dalam syariat kan ada hukuman perzinahan, ya, yaitu dirajam sampai meninggal kalau dia adalah sudah menikah, atau diderak 100 kali. Jadi banyak yang berjalan atas sesuatu yang terjadi itu. Dari mulai saling mengingatkan, saling menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar, lalu ada orang yang bertobat, ada orang yang dihukum, ada orang yang mengambil pelajaran. Banyak perjalanan yang terjadi atas sesuatu yang mungkin bagi kita itu buruk. Jadi segala sesuatu ini terjadi dengan kehendak Allah, terjadi sesuai dengan ketentuan Allah. Tetapi manusia sekali lagi tidak pernah dipaksa untuk maksiat, tetapi mereka diberikan banyak alat, diberikan banyak wasilah atau sarana untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Pada akhirnya mereka yang melakukan itu atas kehendak mereka, ya, atas kehendak mereka. Dan itu terjadi berarti Allah pun menghendaki. Bagaimana Allah menghendaki sesuatu yang tidak dia sukai? Ya tadi, karena ilmu dan hikmahnya. Ya, karena ilmu dan hikmahnya. Allah alam bissab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kerja di Malaysia selama 1 bulan. Apakah saya termasuk musafir? Boleh saya tidak salat Jumat dan diganti dengan salat zuhur? Yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, bahwa musafir itu ya hukum asalnya tidak lebih dari 4 hari, ya. 3 sampai 4 hari. Kalau sudah lebih dari itu dan dia tidak niat untuk pulang, artinya menetap di sana, ya sudah, dia dihukumi sebagai orang yang mukim. Dia dihukumi sebagai orang yang mukim. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mendengar orang berdoa, katanya minta diberikan barangkali ya kebijakan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Apa yang dimaksud dengan kebajikan? Kebajikan itu kebaikan. Kebajikan kalau dicari di kamus besar bahasa Indonesia artinya kebaikan. Ya Allah alam bissawab. Apa saja pahala yang didapat dari sedekah? Banyak, ya. Pahala yang didapat dari sedekah banyak. Pahala yang dilipat gandakan. Lalu harta kita menjadi bersih. Lalu harta kita menjadi berkembang, bertambah, dan lain sebagainya. Dan di akhirat nanti mendapatkan surga khusus, namanya surga sedekah, yang mendapatkan naungan. Allah alam bissawab. Apa yang dimaksud dengan meletakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci dengan cara menggosok-gosokkannya kemudian membasuhnya dengan air pada saat mandi junub? Apa hukumnya? Hukumnya sunnah, ya sunnah. Ketika sudah membersihkan, mohon maaf, kemaluan, tangan kita ditempel ke tanah. Kalau sekarang sudah ada sabun, dipakai sabun. Ya. Apakah benar antara rongga langit pertama ke langit kedua, begitu juga sampai ke langit ketujuh, serta ars ada air lautan? Yang disebutkan dalam hadis di atas langit ketujuh yang ada air, ya. Ya, di atas langit ketujuh ada air, yang mana di atasnya adalah ars. Allah alam bissawab. Doa 3 perkara, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima, sunnahnya dibaca sebelum salam dari sholat subuh atau setelah salam dari sholat subuh? Ulama beda pendapat, Pak. itu ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat kata para ulama, kalau zikir-zikir itu sebelum, kalau zikir itu setelah salam, ya, tapi kalau doa sebelum salam. Ya, tapi kalau yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala itu dibaca juga di zikir pagi. Kalau yang setelah atau sebelum sholat itu a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah alam bisa. Bacaan ka pada Al-Fatihah ayat kelima, apa boleh dibaca panjang dua harokat? Enggak bisa lah, pendek. Iyaka, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Oh iya, orang-orang yang seperti itu tidak boleh jadi imam ya. Kalau memang dia menambahkan, itu pernah kita bahas dahulu, menambahkan harokat, menambahkan tasydid, itu menjadikan dia tidak boleh jadi imam untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri sah sholatnya, tapi dia diberikan beban untuk segera belajar agar dia bisa memperbaiki bacaan tersebut. Allahu a'lam bissawab. Apakah ketika berdoa antara azan dan iqamat, apakah qomatnya sampai selesai masih bisa berdoa? Ya sudah, kalau sudah qomat ya berdiri kita untuk melaksanakan sholat. Allah alam bissawab. Bila kita sedang sakit, sakit gigi, lalu zikir pagi petang saya baca dalam hati, bagaimana hukumnya? Iya. Ya sila, hukum asalnya zikir itu dengan lisan ya, mengingat Allah dengan hati. Ya, tapi dibaca saja walaupun dengan suara yang lirih, suara yang pelan, tidak keras misalnya. Allah alam bissawab. Anak saya dulu nikah yang jadi wali orang lain, yaitu wali, dengan membayar karena ayahnya enggak berani ngomong di depan orang banyak. Apakah sah nikahnya? Ya kalau ayahnya mengizinkan, ya ayahnya mewakilkan, sah. Ayahnya berkata kepada wali hakim, Pak, tolong nikahkan anak saya. Bapak sudah mengizinkan? Sudah. Ya sudah. Tidak ada masalah. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau sudah terlanjur di keramik? Yang pembahasan kemarin. Ya, ini sudah kita bahas kemarin. Sudah kita baca juga. Allah alam bissawab, ini barangkali yang bisa kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.